Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 599. Kitab Rahasia Salat. Lanjutan dari sebelumnya. Ketiga, imam itu tiada menambahkan pada doa tasahud dari sekedar tasahud saja, karena menjaga daripada memanjang-manjangkan, dan tidak menentukan dirinya sendiri dengan doa, tetapi dengan kata-kata jamak, yaitu Allahumma ighfir lana, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah kami. Dan tidak Allahumma ighfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku. Maka dimakruhkan bagi imam menentukan dirinya sendiri dengan doa. Dan tiada mengapa ia meminta perlindungan pada tasahud dengan 5 kalimat yang diterima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu na'udzu bika min adzab jahannam wa a'udzu bika wa adzabil qabri wa na'udzu bika min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Wa idza aradta liqaumin fitnatan faqdidna ilaika ghairu maftuni, yang artinya kami berlindung dengan engkau daripada azab neraka jahanam dan daripada azab kubur. Dan kami berlindung dengan engkau daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Dan daripada fitnah dajjal, penyatu. Dan apabila engkau berkehendak mendatangkan fitnah kepada satu kaum, maka peganglah kami kepada engkau sampai tidak terkena fitnah itu. Dirawikan Iftof Salah Ihya. Disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Aisyah. Ada yang mengatakan Dajjal itu dinamakan Masih atau penyapu, karena dia menyapukan bumi dengan kekuasaannya. Dan ada yang mengatakan karena ia tersapu sebelah matanya, yakni hilang penglihatan dari sebelah matanya. Adapun tugas dari tahallul atau mengeluarkan diri dari sholat adalah 3. Pertama, meniatkan dengan kedua salam itu, memberi salam kepada orang banyak dan kepada para malaikat. Kedua, bahwa menetap sebentar sudah salam. Diriwayatkan Bukhari dari Ummi Salamah. Begitulah diperbuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an. Lalu imam itu mengerjakan salat sunat pada tempat lain. Kalau di belakangnya ada kaum wanita, maka tidaklah ia bangun sampai kaum wanita itu pergi. Dalam hadis masyhur disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada duduk sesudah salat, melainkan sekedar membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, yang artinya, ya Allah, ya Tuhanku, engkaulah keselamatan, dan daripada engkaulah keselamatan. Anugerahilah keberkatan, wahai yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Diriwayatkan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketiga, apabila telah memberi salam, maka seyogyalah menghadapkan muka kepada para makmum. Dan dimakruhkan bagi makmum bangun sebelum berpaling imam. Diriwayatkan dari Taha dan Az-Zubair radhiyallahu anhu bahwa keduanya mengerjakan sholat di belakang seorang imam. Tatkala telah memberi salam, lalu keduanya mengatakan kepada imam itu, alangkah bagus dan sempurna salat engkau, kecuali suatu perkara, yaitu tatkala engkau memberi salam, tiada memalingkan muka engkau. Kemudian keduanya mengatakan kepada orang banyak, alangkah bagusnya salat kamu, kecuali kamu terus pergi sebelum berpaling imammu. Kemudian sesudah selesai salat itu, maka imam pergi ke arah mana disukainya, jadi jurusan kanannya atau kirinya, dan kananlah yang lebih baik. Inilah tugas dari salat-salat itu. Adapun salat subuh, maka ditambahkan padanya bacaan kunut. Maka imam membacakan, Allahumma hdina, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukilah kami. Dan tidaklah, Allahumma hdina, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukilah aku. Dan makmum membacakan amin atas doa kunut imam. Tetapi waktu sampai kepada innaka taqdi wala yudda alaik, yang artinya bahwasanya engkau yang menghukum dan tiadalah engkau yang dihukum, maka tidak layaklah pada dibacakan amin, karena itu adalah pujian. Karena itu makmum membacakannya seperti bacaan imam atau mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin, benar bahwa aku termasuk orang-orang yang mengakui demikian itu, atau mengucapkan sotok sotak ta wa barok ta, benar engkau dan terbuat kebajikan engkau, dan bacaan-bacaan lain yang serupa dengan itu. Diriwayatkan dalam satu hadis tentang mengangkat kedua tangan pada kunut. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Anas. Apabila hadis itu benar, niscaya disunatkanlah yang demikian, meskipun berbeda dengan doa-doa yang dibacakan pada akhir pas sahur, karena di situ tidak diangkatkan tangan, tetapi berpegang menurut yang diperoleh daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara keduanya, yaitu doa kunut dan doa akhir tasahud, terdapat perbedaan pula. Yaitu tangan pada tasahud mempunyai tugas, yakni diletakkan di atas kedua paha menurut cara tertentu, dan tidak ada tugas bagi kedua tangan itu di sini, yaitu pada kunut. Jadi itu tiada jauh dari kebenaran bahwa mengangkatkan kedua tangan adalah menjadi tugas pada kunut, karena yang demikian itu layak dengan doa. Wallahu a'lam, Allah yang Maha Tahu. Inilah kumpulan adab mengikuti imam dan menjadi imam di dalam sholat. Kiranya Allah memberikan taufik. Bab kelima, tentang kelebihan Jumat, adabnya, sunatnya, dan syarat-syaratnya. Keutamaan Jumat atau Jumu'ah. Ketahuilah bahwa hari ini, hari Jumat, adalah hari besar. Dibesarkan oleh Allah agama Islam dengan sebab hari ini, dan dikhususkannya kaum muslimin dengan hari ini. Berfirman Allah Ta'ala, Idza nudiya bis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bayi'. Artinya, apabila ada panggilan untuk mengerjakan sholat di hari Jumat, maka segeralah kamu mengingati Tuhan dan tinggalkanlah jual beli. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Diharamkan mengurus urusan duniawi dan tiap-tiap perbuatan yang menghalangi daripada pergi ke Jumat. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan atasmu sholat Jumat pada hariku ini, pada tempatku ini. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Jabir. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali tanpa halangan, niscaya dicatkan oleh Allah pada hatinya. Diriwayatkan Ahmad dari Abi Al-Ya'di Ad-Damri. Datang seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas, menanyakan tentang orang yang telah mati tidak menghadiri sholat Jumat dan sholat jamaah. Maka menjawab Ibnu Abbas, dalam neraka. Maka bolak-baliklah orang itu kepada Ibnu Abbas sebulan lamanya, menanyakan yang demikian. Tetapi Ibnu Abbas tetap menjawab, dalam neraka. Pada hadis disebutkan bahwa ahli 2 kitab itu, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, diberikan kepada mereka hari Jumat. Maka bertengkarlah mereka, lalu berpaling daripadanya. Dan diberi petunjuk kita oleh Allah Ta'ala untuk menerima hari Jumat itu, dan kemudian oleh Allah memberikannya kepada umat ini dan dijadikannya menjadi hari raya bagi mereka. Maka adalah umat ini menjadi manusia yang lebih utama, didahulukan, dan ahli 2 kitab itu menjadi pengikutnya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Anas daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, datang kepada Jibril alaihissalam dan pada tangannya sebuah cermin putih, seraya berkata, inilah Jumat yang diwajibkan atas engkau oleh Tuhan engkau untuk menjadi hari raya bagi engkau dan umat engkau sesudah engkau. Lalu aku menjawab, apakah yang ada untuk kami pada hari Jumat itu? Menjawab Jibril, engkau mempunyai waktu yang baik. Barang siapa berdoa pada kebajikan, niscaya dianugerahkan oleh Allah akan dia. Atau dia tiada memperoleh bagian, maka disimpankan oleh Allah baginya yang lebih besar. Atau berlindung ia daripada kejahatan yang telah dituliskan kepadanya. Niscaya dilindungi Allah yang lebih besar daripada kejahatan itu. Hari Jumat adalah penghulu segala hari pada kita. Kita bermohon kepada Allah pada hari akhirat akan menjadi hari kelebihan. Lalu aku bertanya, mengapa demikian? Maka menjawab Jibril alaihissalam, sesungguhnya Tuhan engkau Azza wa Jalla telah menjadikan dalam surga sebuah lembah yang luas dari kasturi putih. Maka apabila datang hari Jumat, niscaya turunlah ia dari surga yang tinggi di atas kursinya, lalu jelaslah ia kepada mereka sehingga mereka memandang pada wajahnya yang mulia. Diriwayatkan As-Syafi'i dan At-Tabarani dari Anas. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari ialah hari Jumat. Pada hari Jumat dijadikan Adam alaihissalam. Pada hari Jumat ia dimasukkan ke dalam surga, diturunkan ke bumi, diterima tobatnya. Pada hari itu ia meninggal, dan pada hari Jumat itu terjadinya kiamat. Adalah hari Jumat pada sisi Allah itu hari kelebihan. Begitulah hari Jumat dinamakan oleh para malaikat di langit, yaitu hari memandang kepada Allah Ta'ala dalam surga. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Pada hadis disebutkan bahwa pada tiap-tiap hari Jumat Allah Azza wa Jalla mempunyai 600 ribu orang yang dimerdekakan dari api neraka. Dan pada hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila selamatlah hari Jumat, niscaya selamatlah segala hari. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa neraka Jahim itu menggelegak pada tiap-tiap hari sebelum tergelincir matahari pada tengah hari di puncak langit. Maka janganlah kamu mengerjakan sholat pada saat itu selain hari Jumat. Maka hari Jumat itu adalah sholat seluruhnya, dan neraka Jahanam tiada menggelegak padanya. Berkata Ka'ab bahwa Allah Azza wa Jalla melebihkan Makkah dari segala negeri, Ramadan dari segala bulan, Jumat dari segala hari, dan Lailatul Qadar dari segala malam. Dan dikatakan bahwa burung dan hewan yang berjumpa satu sama lain pada hari Jumat mengucapkan selamat, selamat hari yang baik. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malamnya, niscaya dituliskan oleh Allah baginya pahala sahid, dan dipeliharakan oleh Allah daripada fitnah kubur. Syarat-syarat Jumat. Ketahuilah bahwa sholat Jumat itu menyamai dengan segala sholat yang lain tentang syarat-syaratnya, dan berbeda dari sholat-sholat yang lain itu dengan 6 macam syarat. Pertama, waktu. Maka kalau jatuhlah salam imam pada waktu asar, niscaya luputlah Jumat. Dan haruslah menyempurnakan Jumat itu menjadi zuhur dengan 4 rakaat. Dan orang masbuk atau orang yang terkemudian masuknya ke dalam sholat Jumat, apabila jatuh rakaatnya yang terakhir di luar waktu, maka terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Catatan, ada yang berpendapat masbuk itu mendapat Jumat, dan ada yang berpendapat tidak mendapat Jumat. Maka hendaklah disempurnakan untuk zuhur menjadi 4 rakaat. Penerjemah. Kedua, tempat. Maka tidak sah salat Jumat di padang pasir Sahara, di tanah-tanah tandus yang tidak berpenghuni, dan di antara kemah-kemah. Tetapi haruslah pada tempat yang terdapat padanya rumah-rumah yang tidak dipindahkan, yang mengumpulkan sejumlah 40 orang yang wajib bersalat Jumat. Di kampung adalah seperti negeri, dan tidak diisyaratkan akan kedatangan yang dan keizinan sultan atau penguasa pada sholat Jumat itu, tetapi adalah lebih baik dengan keizinannya. Ketiga, bilangan. Maka tidak sah Jumat dengan bilangan yang kurang dari 40 orang laki-laki, mukallaf atau yang telah dipikulkan kewajiban agama, tegasnya yang telah baligh dan yang berakad, yang merdeka dan yang bertempat tinggal, di mana mereka tiada berpindah pada musim dingin dan musim panas dari tempat tersebut. Jikalau mereka meninggalkan tempat sholat, sehingga kuranglah bilangan itu, baik waktu sedang khutbah ataupun dalam sholat, maka tidaklah sah Jumat itu. Tetapi haruslah bilangan tersebut dari permulaan sampai kepada penghasilan sholat. Keempat, jamaah. Kalau bersolat orang yang 40 itu di kampung atau di negeri dengan berpisah-pisah, niscaya tidak sah jumat mereka. Tetapi bagi orang masbuk, apabila mendapati rokaat kedua, maka bolehlah ia bersolat sendirian pada rokaatnya yang kedua. Dan kalau orang masbuk itu tiada mendapat rukuk rokaat kedua, maka ia mengikuti imam serta meniatkan sholat zuhur. Dan apabila imam memberi salam, maka ia menyempurnakan sholat zuhurnya. Kelima, bahwa tidaklah Jumat itu didahului oleh sholat Jumat yang lain dalam negeri itu. Maka kalau sukar berkumpul pada satu tempat sholat Jumat, niscaya bolehlah pada dua, tiga, dan empat menurut yang diperlukan. Dan jikalau tidak perlu, maka sah ialah sholat Jumat yang pertama-tama takbiratul ihramnya. Apabila ternyata perlunya lebih dari Jumat, dari satu Jumat, maka yang lebih utama ialah sholat di belakang yang lebih utama. Jadi pada dua imam yang mengimami sholat Jumat itu. Kalau keduanya sama, maka masjid yang lebih lama, yang lebih utama. Kalau keduanya sama pula, maka yang lebih dekat. Dan mengenai banyaknya orang yang mempunyai keutamaan yang harus diperhatikan. Keenam, dua khutbah. Kedua khutbah itu ialah fardu. Dan berdiri waktu membaca kedua khutbah itu dan duduk di antara keduanya adalah fardu juga. Pada khutbah pertama, terdapat empat fardu. Pertama, memuji Allah. Sekurang-kurangnya, mengucap Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kedua, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, wasiat atau nasihat dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Empat, membaca suatu ayat dari Al-Quran. Begitu pula yang fardu pada khutbah kedua adalah empat juga, kecuali wajib berdoa pada khutbah kedua itu sebagai ganti daripada pembacaan Al-Quran pada khutbah pertama. Mendengar kedua khutbah adalah wajib pada orang yang 40. Adapun sunat, yaitu apabila telah tergelincir matahari, muadzin telah melakukan adzan dan imam telah duduk di atas mimbar, maka putuslah atau tidak boleh lagi sholat, selain dari sholat tahiyatul masjid. Dan berkata-kata tidaklah terputus, kecuali dengan dimulai khutbah. Khatib memberi salam kepada orang banyak apabila telah berhadapan muka dengan mereka, dan orang banyak itu membalas salamnya. Apabila telah siap muadzin daripada adzan, maka bangunlah khatib itu menghadapkan muka kepada orang banyak. Dia ada berpaling ke kanan dan ke kiri. Ia memegang tangkai pedang atau tangkai kampak dan mimbar dengan kedua tangannya, supaya ia tidak bermain-main dengan kedua tangan itu atau meletakkan tangan yang satu ke atas lainnya. Khotib itu berkhutbah dua khutbah. Di antara keduanya duduk sebentar. Dan tidaklah memakai bahasa yang ganjil-ganjil, berhias dengan irama, dan tidak bernyanyi, bergurindam. Dan adalah khutbah itu pendek, padat, dan berisi. Disunatkan khutib itu membaca juga ayat pada khutbah kedua. Dan tidaklah orang yang masuk di dalam masjid memberi salam ketika khutib sedang membaca khutbah. Kalau diberinya juga salam, maka tiada berhak dijawab. Dan diisyaratkan dengan penjawaban adalah lebih baik. Dan tidak juga bertasmid kepada orang-orang bersin atau membalas pembacaan Alhamdulillah dari orang yang bersin dengan mengucapkan yarhamukallah. Inilah syarat-syarat sahnya Jumat. Adapun syarat-syarat wajibnya, maka Jumat itu tiada wajib selain atas laki-laki, baligh, berakal, muslim, merdeka, dan bertempat tinggal pada suatu desa yang mencukupi 40 orang yang mempunyai sifat-sifat yang tersebut tadi. Atau pada suatu desa dari pinggir negeri yang sampai kepadanya seruan azan dari negeri yang menghubungi kampung itu pada saat keadaan tenang dan suara muazin itu keras meninggi. Karena firman Allah Ta'ala, apabila ada panggilan untuk mengerjakan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingati Tuhan dan tinggalkanlah jual beli. Surat Al-Jum'ah ayat 9. Diberi keringanan untuk meninggalkan Jumat karena berhalangan, yaitu hujan, lumpur, takut, sakit, dan menjaga orang sakit. Apabila orang sakit itu dia ada mempunyai penjaga yang lain. Kemudian disunatkan kepada mereka yang berhalangan dengan halangan-halangan yang tersebut tadi, supaya mengemudiankan sholat duhurnya sampai selesai orang banyak dari sholat Jumat. Kalau orang sakit atau orang dalam bepergian jauh atau orang musafir atau budak atau wanita menghadiri sholat Jumat, maka sahlah Jumat mereka dan mencukupilah tanpa mengerjakan duhur lagi. Wallahu a'lam. Allah yang Maha Tahu.